بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Sebelumnya, al-aslu thalithu, landasan yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-aslu thalithu, landasan yang ketiga. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashimin. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy min al-Arabi, dan Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Isma'il, dan bangsa Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Semoga selawat dan salam yang paling utama tercurah kepada beliau dan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وله من العمر 63 سنة. Dan usia kehidupan beliau 63 tahun. ومنها 40 قبل النبوة. Dan diantaranya 40 tahun sebelum kenabian. وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا وَرَسُولًا, dan 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. نُبِّئَ بِإِقْرَأْ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ. Beliau alaihi salatu wassalam diangkat sebagai Nabi dengan Iqra' dan diutus sebagai Rasul dengan Al-Muddathir. Wabaladuhu Makkatu, dan negerinya adalah Makkah. Ba'athahullahu bin nidharati anis syirki, wa yad'u ila tawhidi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengan peringatan dari kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil bahwa beliau diutus untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mendakwahkan tauhid kepada umat manusia, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, tinggalkanlah berhala-berhala, dan janganlah engkau memberi dengan maksud mendapatkan balasan dari yang diberi dengan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Rabbmu. Wa ma'na qum fa anzir yunziru anis syirki, dan makna bangunlah lalu berilah peringatan, yaitu memperingatkan dari kesyirikan. Wa yad'u ila at-tauhid, dan mendakwahkan tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit-tauhid, yaitu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Di dalam naskah yang ada di hadapan saya terulang, tertulis kembali kum fa'anzir, ini keliru, yang benar wa rabbaka fakabbir, ayat yang setelahnya. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, ay tahhir a'malaka minasyirki, yaitu sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Arrujza al-asnamu, arrujz yaitu patung-patung, berhala-berhala. Wahajruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Wahajruha, meninggalkan patung-patung tersebut dan para penyembahnya, dan berlepas diri dari patung-patung tersebut serta para penyembahnya. Akhadha 'ala hadha 'ashra sinina yad'u ila at-tauhid. Beliau alaihi salatu wassalam menjalani hal ini selama 10 tahun, yaitu mendakwahkan tauhid. Wa ba'da al-'ashri 'urija bihi ila as-sama'i, dan setelah tahun yang ke-10, setelah 10 tahun tersebut, beliau diangkat menuju langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan bagi beliau salat yang 5. Wa salla fi Makkah 3 sinina, dan beliau melaksanakan salat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al madinati, dan setelahnya beliau diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza huwa al-aslu ats-tsalitsu, inilah dia landasan yang 3 dari al-usul ats-tsalatsah, dari 3 landasan pokok agama Islam. Yang pertama ma'rifatullah, yang 2 ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala al-insani an ya'rifa nabiyyahu alladhi arsalahu Allahu ilayhi, maka wajib bagi setiap insan untuk mengenal nabinya yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi tersebut kepadanya. Wa ballaghahu risalata, dan menyampaikan kepadanya risalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa bayyana lahu asy-syara'i'a allati amarahu Allahu biha, dan yang menjelaskan kepadanya syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla memerintahkannya. Wa awdaha lahu al-ibadata allati khalaqana Allahu laha, dan yang menjelaskan kepadanya ibadah yang Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuknya. Hadha an-nabiyyu huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam. Nabi ini adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Khatamul anbiya'i, penutup para nabi. Wa rasulullah li hadhihi al-ummati min al-jinni wal insi, dan utusan Allah kepada umat ini baik dari kalangan jin maupun manusia. Arsalahu Allah lin-nasi jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai nabi melainkan kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fasmuhu Muhammadun, maka nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna Muhammad yaitu alladhi yuhmadu aktsara mimma yuhmadu ghairuhu minal basyari, yang dipuji lebih dari pujian kepada yang selainnya dari kalangan manusia. Dan itu disebabkan karena banyaknya perangai-perangai kebaikan yang ada pada beliau. Demikian pula karena banyaknya sifat-sifat kebaikan yang ada pada agama beliau, demikian pula pada umat beliau. Wasmuhu Ahmadu, dan nama beliau adalah Ahmad. Menurut salah satu pendapat, makna Ahmad adalah yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala, paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang lain, maknanya manusia yang paling berhak untuk dipuji. Wasmuhul Hashiru, dan nama beliau adalah Al-Hashir. Al-Hashir yaitu yang manusia dikumpulkan di atas kedua kakinya, yaitu seakan-akan beliau diutus untuk mengumpulkan manusia, yaitu pada hari kiamat nanti. Wal-Mahi, dan nama beliau adalah Al-Mahi, yaitu yang Allah Azza wa Jalla menghapus dengan keberadaan beliau kekafiran. Dan tidaklah dihapus kekafiran dengan keberadaan seorang pun dari kalangan para makhluk sebagaimana dihapusnya kekafiran dengan keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau diutus dalam keadaan penduduk bumi seluruhnya kafir, kecuali segelintir dari kalangan ahlul kitab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun nama-nama yang lainnya, insyaAllah kita pelajari dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.